Filipi, Pondongam, Appa. Dadi la susi inde ingkan na koak sola suungku toku pakamaja ana toku kamalii. Ilas saluka tuamwa laton taliu kwa umpoma toto kapi mangammu lako dewatanta. Ingkan na koak toku pakamaja, ikon nak to umpa kasia ana tilalla umpayawa pangka-pangka bulawan. Mane denni ku pelosik dasik dalako sola suungku eudia ana sintike ku ua, lame sapenawa kwa umba susi lasi patok nana pogau tomatappa ulako dewata. Anakku pelau duka lako sabawangangku totonta manonton nanamala umpasi kapiai sulendo dua baine. Aka basi sina balia mengkahakaha indolesu umpak pakahebang kahebakatila lasam susi duka Clemens anainggana tau senga tumpa solaya mengkaha. Tituli asam misanganna illa suha katuam yawosuhuga. Sihatan nana sipato kasiko anatila lakliu akasakalebung kwa dewata. Kusulei pole ku ua laton taliu kwa tokas si ana tilalla. Ana mapia duka kena sanasan ni tau nawa mapia penawa kwa. Haka mahuku ulla kasulian na dewata. Tak kwa lama lalan diona inggan na kahakaha. Sapo ilan inggan na kahakaha laton taliu kwa mak sambajan numpa kendek pelawal langan puang ala ta'ala. Yei tompahaluan pelau ilangan puang ala ta'ala sitonda makuhu sumanga. Maka umpatemnya, ialah napa masannam mito penawammu puang ala ta'ala. Latonta na jaga penawammu anna pikihammu aka mesang kuak Kristus Yesus. Indo ka masannangan penawa na bengkuak puang ala ta'ala, lana kamangai hupatau anna tak yamala na paham. Mane denni ingganna kuak solas wungku, ku pelau matim anggam mapian na lompailan penawa ak susinna, kada tongam, gaut tongam, kamaloloam, kamasehoam, indola mapian na dipikki, anasihatan na dipuji. Susitoi duka kedennya ka aka mapik dakna batu ha kasihatan na ladipak kasallei, yang toduka lompai dalam penawa. Pahalu lompalaku inggan na indo puha ku patuduang kua, anna ku pepondongam. Anna inggan na pak palakuamu, lasi tuhu indo tulakku puha au hingi, anna panggawangku puha muita. Maka umpatenna, yala ton taliu kua, naundu anna nola ampuang ala ta'ala kabutuan na kamasakia sola kamasan nangam. Tilalak punala kusik dintemo lambik makuhu sumanga langan nolona dewata aka malapoleong kwa umpamoloya makhupa anggoso temo ilan ninde kamasusaanku susi indolesu. Tak kuwa umpak lendei mak, sapok tak akamu baba umpalakui. Taya kakuhanganku nasuhum mak kada susia indengena, aka kupakabiasan kau kaleku kuanggak sundumi pada deenna. Ilas salu katuangku basingku sikdimi kakuhangan anakabosasam. Kusantoi umpomasanam penawangku moloi inganna kahakaha susi deaa teen tadeaa susi katomakakaam teen kapemasemaseam. Kubela moloi inganna kahakaha huaa akanapaka toto penawangku Kristus. Sapo awana mapia indompa moloya ilanin dekamasusaanku. Inganna kwa solasuungku tinjuma Filipi, tapana lompelea provinsi Makedonia Yolona, indoan nahuna umpak pakaheban nak kaheba katilalasan nitim, muisam miak mua angan na iko mesamesan na jumaa tomben na anggoso. Anata angga yato, sapok pembuda umpakatu indo watunna anna kakuhangan na di Tesalonika. Taya kahana mohaya untahima pak PBN na suhum mak kadasusia, sapok kupohai ketutuan kehangan ni buana pak palakwa mapiam mua ya wosuhuga. Mane denni, indo pak PBM mua puha asam mikutahima. Ana maladiwa lak bipoleya ana indo kupahaluanna. Tak deng kakuhangan na aka inggan na pepakatum mua kutahima asam mi indo nabawa Epaproditus. Inggan na indo pak PBM mua si hapan tunuan bubanau di pehumalasan di olona puang ala ta'ala. Napo hayan nama sannam penawan non tahimai. Anna puang ala ta'ala toku penombai, lompa ponnoi inggan na kapahaluan mua si tuhu kato makaka anna tadi si hantean, aka si lombu mokoa Kristus Yesus. Dipak kasalei sangan na puang ala ta'ala ambeta mengkalo temo sulelako salakolakona, awana innaladiwa. Palandasan nak salamakku lako inggan na umma tona pasaha puang ala ta'ala tomatappa lako Kristus Yesus. Anna salamak na duka mati ninggan na sola suwunta toku pasola inde. Kupalandasan nasan duka salamak na matim inggan na umma na puang ala ta'ala totoh hilanin de kota Roma, labi-labinna tosito hodio banuanna tomahaja. Handan dani dewa tanta Yesus Kristus untamba kuak pada-pada. Padan to'o.